indahku sayang. Paras cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang, cintaku hanyalah adik yang ku sayang.